Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami atau membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan.